selalu kita tunggu-tunggu. Di mana kau, aku serta semua saling temu muka dengan hati suka. Di mana kau, aku serta semua saling bercerita lalu melepas tawa. Ria, canda. Oh senangnya rasa hati tak tertahan. Ya untukmu lagu ini ku dendangkan. Harapanku bahagia selalu akan menyertai menghias senyummu. Di antara kita.